Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Wali kedin, al-jamil, al-jamilullah, surat-surat, Iwan, ya, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala kami memberikan kepada kita kesempatan kenikmatannya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita melanjutkan pengajian kita dalam pembacaan kita Al-Qur'an kita Al-Mu'allifu rahimahullah ta'ala berkata tentang penulis di Syekh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah menjaga beliau, bab fi ahkamul mansi alal khuffain wa ghairihima minal hawal, bab pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pengusapan kaos kaki. Kalau seseorang memakai kaos kaki pada waktu berwudu, maka ada hukum-hukum yang membolehkan untuk diusap. Ataupun selain dari kaos kaki yang berupa penghalang-penghalang, baik berupa perban ataupun di dan yang lain-lain. Soi, inna dinala dinu yusri, la dinu masakratin wa haram. Sesungguhnya agama kita, agama Islam itu adalah agama yang mudah, yaitu ajaran-ajaran, perintah-perintahnya kepada hamba-hamba yang mudah. Nah, mudah dalam arti mampu dilakukan dalam batas kemampuan seorang hamba untuk dilakukan. Tidak ada perintah-perintah yang di luar kemampuan seorang hamba. Nah, walaupun di dalam pelaksanaannya itu ada sedikit terkandung di dalamnya rasa berat, nah pasti ada. Misalnya, sholat subuh, misalnya berjamaah masjid, ada yang sedikit berat, yaitu seseorang sedangnya hidup di rumah dia harus bangun menuju masjid untuk sholat berjamaah, ada sedikit keberatan. Akan tetapi kalau dilaksanakan secara rutin, nanti akan mudah. Dan contoh yang lain misalnya jihad. Perintah untuk berjihad, berperang, melawan orang-orang kafir. Di situ ada keberatan, yaitu ada unsur berat, yaitu meninggalkan anak istri, meninggalkan harta untuk mengorbankan jiwa yang ada resiko kematian dan yang lain-lain. Ada berat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu untuk berperang, walaupun di dalam peperangan itu ada sesuatu yang kalian benci. Nah, sesuatu yang kita benci yaitu sesuatu yang memberat. Akan tetapi kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, Allah akan membantu kita, akan Allah memberikan kemudahan. Dan juga atau akibat seseorang itu tidak mau berjihad, itu akibatnya lebih berat. Misalnya tidak ada jihad, maka agama Islam akan direndahkan, akan diinjak-injak oleh orang kafir. Kehidupan umat Islam akan lebih berat daripada seseorang berjihad. Dan juga pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga bagi orang-orang yang mau berjihad, itu jauh lebih besar daripada rasa berat yang dia harus hadapi. Nah, intinya secara global bahwa agama Islam itu adalah agama yang mulia. Nah, Rasulullah SAW berkata, inna dina yusuf, sesungguhnya agama Islam itu agama yang mulia. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pada waktu mengutus Mu'adh bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah bersabda, yasir wala tu'adzu, berikanlah kemudahan dan jangan kalian berikan kesulitan dalam berdakwah, berikan kemudahan kepada umat dan jangan kalian berikan kesulitan bagi mereka. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Sesungguhnya Allah itu di dalam memberikan syariat itu menginginkan untuk memberikan kemudahan dan tidak menginginkan untuk memberikan kesulitan. Nah, baik, inna dinana dinu yusri, sesungguhnya agama kita adalah agama yang mudah. Ladinu masyarakatin wa harjin, bukan agama yang mengajarkan syariat-syariat yang berat dan bukan mengajarkan sesuatu yang memberat menjadi beban seorang hamba dalam kehidupannya. Bukan seperti itu dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan tidaklah kami jadikan dari agama Islam itu pemberat atau beban kepada umat manusia. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan syariat-syariat zaman dulu, agama Islam itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada syariat-syariat umat-umat sebelumnya. Misalnya contohnya, pada zaman dulu Nabi, pada syariatnya Nabi Musa, bahwa seseorang kalau terkena najis, pakaiannya terkena najis, air kencing ataupun yang lain, itu harus dipotong pakaiannya. Kalau misalnya lengan kita lengan pakaian kita terkena najis, itu harus dipotong, digunting atau dengan pisau dibuang. Tidak ada pembersihan dengan air seperti itu, harus dibuang. Ini berat ya kan, kalau kita sekarang harus seperti itu, harus ganti berat beberapa kali. Nah, juga zaman dulu seseorang itu kalau berbuat dosa, dia diwajibkan untuk bertaubat, dan bertaubat itu harus dengan bunuh diri. Nah, syarat diterimanya taubat adalah dengan bunuh diri. Nah, kalau tidak bunuh diri berarti tidak taubat. Ini juga berat. Nah, tapi di dalam Islam dan kemudahan-kemudahan. Kalau terkena najis, dia dicuci dengan air. Kalau dia dulu banyak berdosa, banyak melakukan kesalahan, bertaubat dengan meninggalkan dosa-dosanya dan menyesal kepada Allah dan berjanji bertekad kuat tidak untuk mengulanginya. Nah, akan diterima oleh Allah. Nah, maka agama kita itu mudah. Yadau likul dihalatin mayunasibah minal ahdab mimma bihi tahakkakul maslahatu wa tansafiya al-masakbah. Yang agama kita itu meletakkan segala keadaan sesuai dengan tempatnya masing-masing dari hukum Nah, hukumnya sesuai. Kalau seseorang, misalnya contohnya, seseorang sholat itu pada awalnya harus wajib berdiri. Kalau sholat wajib dan dalam keadaan sehat, Rasulullah SAW berkata, "Sholli qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Nah, tapi kalau kita sedang sakit atau misalnya sedang kesedihan, apa tapi kita maka boleh dengan dulu sesuai dengan keadaan. Nah, Pak Ilham ini tadi berkawan kalau tidak mampu berdiri, boleh dengan dulu. Disesuaikan kemampuannya. Sesuai dengan keadaan. Mimma bihi tatahaqqaqul maslahah wa tanqadhiyal masaqqah. Dan kemudahan itu untuk mewujudkan masalah, yaitu bagaimana masalah kebaikan-kebaikan bagi manusia dan menghilangkan rasa berat. Nah, syariat Islam, Allah menciptakan kita di muka bumi, kemudian memberikan perintah, harus ini, harus itu, harus sholat, harus puasa, harus tidak boleh melakukan judi, tidak boleh melakukan perbuatan zina dan yang lain-lain. Itu pada dasarnya untuk kebaikan diri kita, masalah untuk kehidupan kita yang baik, kebahagiaan diri kita, dan menghilangkan kejelekan, menghilangkan keberatan. Nah, walaupun hawa nafsu manusia itu dan syaitan itu membiarkan dosa-dosa itu sesuatu yang indah. Nah, sesuatu yang indah. Berdiri itu enak, tidak usah repot-repot bekerja. Tetapi dapat uang banyak. Dibiarkan oleh syaitan dan hawa nafsu. Tetapi pada dasarnya, itu ada masalah berat. Nah, dan judi banyak. Orang berdiri kalah, bangkrut, dan tidak punya uang. Nah, seperti itu masalah menimbulkan berat. Nah, Islam. Syariat Islam itu semuanya tujuannya untuk kebaikan hamba, kebahagiaan seorang hamba, kehidupannya di dunia, dan untuk menghilangkan keberatan-keberatan di dalam kehidupan dunia. Baik. Wa min dzalika ma syara'a Allah fi halatul wudu. Dan termasuk dari kemudahan di dalam agama Islam adalah apa-apa yang Allah syariatkan di dalam permasalahan wudu. Idza kana ala shay'in min a'dha'il mutawatti ha'il yasukku nadhuhu wa yahtaju ila baqa'i. Kalau seseorang itu dia mau berwudu, akan tetapi ada sesuatu di anggota tubuh orang yang berwudu itu menghalang yang menghalangi meresapnya air atau terkenanya air ke kulit. Akan tetapi dia sukunya itu, yaitu tetapi penghalang ini adalah penghalang yang sulit untuk dihilangkan atau dibutuhkan, keberadaannya itu dibutuhkan. Nah, penghalang-penghalang yang keberadaannya itu dibutuhkan, bukan penghalang-penghalang yang tidak dibutuhkan, seperti misalnya cat atau lem. Seperti itu sesuatu yang menghalang wudu, akan tetapi keberadaannya tidak dibutuhkan, tidak bermanfaat. Adanya lem atau cat di kulit kita itu lebih baik dihilangkan. Nah, akan tetapi kalau misalnya ada orang sakit patah tulang, kemudian pakai bis, nah, atau ada luka bakar atau yang lain harus diperban, ini perban atau bis ini menghalang. Dia menghalangi masuknya air ke kulit dan keberadaannya itu dibutuhkan agar menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, maka bagaimana cara berwudu? Nah, seperti itu di dalam keadaan seperti ini. Imma liqa'i rijlaini. Nah, yang apa benda-benda yang dibutuhkan? Baik, untuk menjaga kedua kaki, menjaga virtual kami. Dalam kumpulan ini seperti kuk itu kaos kami yang terbuat dari kulitnya. Wanahwi lima dan lain kedua seperti sepatu pun akan tadi semuanya terbuat dari kulit. Ini kebanyakan dipakai oleh orang-orang yang pada yang ada dalam cuaca yang di seperti di negara Arab Saudi atau di sekitar yang ramah dan yang lain-lain. Pada musim dingin itu suhu sangat rendah, bisa mencapai 0 derajat atau sekitarnya. Sehingga mereka membutuhkan untuk menjaga kehangatan tubuhnya, yaitu dengan memakai kaos kaki setiap saat. Kaos kaki itu yang tembus air atau yang mati air, yaitu tidak tembus air, tidak dengan kain saja, tapi dengan kulit. Sehingga air tidak masuk, dingin juga tidak masuk. Karena tadi ini adalah yang bersentuhan langsung dengan kulit, dengan dingin. Nah, maka sangat dibutuhkan sekali. Mereka memakai kaos kaki kopi. Nah, baik. Awal ini kalau berwaksin ke imam, atau misalnya sesuatu yang untuk menjaga kepala, seperti imam, yaitu waktu. Sorban yang diikat. Imam, seperti yang dipakai tangan di koros-koros, itu imam. Untuk menjaga kepala, terutama dari kepala, pada hari. Dan juga dulu, kalau di sana, itu pada kepala, dan juga kepala, sehingga perlu memakai imam, juga didudukkan di hidung untuk menghalangi dari tubuh. Walimah diri koyati juruhin, atau untuk menjaga ada yang luka bakar atau yang lain, atau dari panah tulang perbuatannya is ataupun perbuatan kalau menjadi rohwan ini seperti jadi rohwan perbuatan atau lainnya. Nah, ada penghalang-penghalang seperti itu. Fa'inna syari'ah rakhsa al-mutawatti an yasaha ala hadhihi al-qawaid. Maka sesungguhnya syariat Islam itu memberikan keringanan bagi orang-orang yang perlu untuk cukup, yaitu mengusap saja di atas penghalang-penghalang itu. Nah, misalnya kita patah tulang di lengan, maka pakai gips seperti itu. Yang seharusnya lengan itu kalau tidak ada gipsnya itu harus dicuci dengan air, maka. Tetapi kalau karena ada gips cukup diusap saja. Nanti ada pembahasan secara terperinci. Nah, wajib tapi tidak jika anda zina wajib dimasakkan dan pengusapan di permukaan penghalang tadi itu mencukupi daripada untuk copot untuk melepas, tidak perlu dilepas. Cukup diusap di permukaannya, itu sudah mencukupi menggantikan daripada yang melepas. Walaupun dimasakkan dan tidak perlu dia dilepas, kemudian dicuci. Apa-apa yang ada di dalam kisah. Takfifan itu, subhanahu wa ta'ala ada ibadi sudah tentu. Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nama-Nya. Wadah anjil haraji anhu, dan dari keberatan kepada mereka. Nah, memang Allah itu mensyariatkan syariat itu untuk memudahkan kita, untuk memberikan kebahagiaan kepada kita, bukan untuk memberatkan. Nah, sholat, wudhu, semuanya itu pada dasarnya untuk kita sendiri, untuk kebahagiaan kita, untuk kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat, dengan pahala surga. Ataupun Allah memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita hidupnya. Soalnya dengan ibadah itu, kebaikannya itu untuk diri kita sendiri. Nah, ini mukaddimah atau pembukaan dari Surah Al-Fawzan. Kemudian kita masuk pembahasan yang pertama tentang kalau seseorang itu berwudu dan memakai kaos kaki. Nah, kaos kaki yang pertama, kaos kaki nanti setelah itu ada gis ataupun perban dan imamah. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, kita akan bahas tentang permasalahan kaos kaki tadi. Hook, yaitu kaos kaki yang berakar atau terbuat dari kulit. Nah, paham makam sepuluh-puluh ini. Nah, sedangkan sekarang masuk pembahasan yang pertama. Pengusapan di atas kaos kaki. Awal itu umat-umat minat jauh roda ini atau yang sekitarnya. Jadi hook, yaitu jauh roda. Jawrok itu kaos kaki yang terbuat dari kain yang biasa kita pakai, itu namanya jawrok, kaos kaki yang terbuat dari kain. Sedangkan hook itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, sama saja ya, kaos kaki menutup kaki itu terbuat dari kulit ataupun terbuat dari kain. Kalau kita membutuhkannya, maka boleh rusak, tidak perlu ditempat kalau terbunuh dengan aturan-aturannya. Wajib kita uti anrosi rijalai dan pengusapan di atas keduanya itu diusap saja itu ini sudah mencukupi menggantikan kedudukan daripada mencuci kedua kaki tidak perlu dilepas kalau dicuci. Fahwajabitun bil ahadin as-sahihah al-mustafirah al-mutawajirah fi masjidhi sallallahu alaihi wasallam bil hadar wal safar. Dan syariat ini, syariat bolehnya kalian tidak mengusap kaos kaki, tidak perlu mencopot ini adalah tadi itu benar-benar ada datang keterangannya dari hadis-hadis yang sahih al-mustafirah, mustafirah itu yang terkenal, masyhur, al-mutawatirah yang sangat banyak. Nah, di masjid ini sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap maupun perintahnya. Waalaikumsalam. Fil hadar baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal di rumahnya ataupun kapan dalam perjalanan. Wa amaru bidzalika wa tarfisu fihi dan Rasulullah SAW pun memerintah mencontohkan dengan perbuatan dan juga memerintahkan dengan ucapannya. Nah, kalau ada nabi dari siapa? Ini karena sebagian umat Islam yang tidak percaya atau tidak mau melakukan ini dan menganggap hanya ini lemah. Terus itu maka secara kaum dan ini akan menerangkan bagaimana hadisnya itu benar-benar sahih dan baik. Kalau ada berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yaitu seorang ulama tabi'in, beliau berkata, حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. فهو telah memberikan hadis kepadaku. Al-Hasan berkata telah memberitahukan hadis kepadaku. سبعون من الصحابة 70 dari sahabat Nabi karena dia seorang nabi. Dia belajar kepada para sahabat. Dia mendengar 70 orang sahabat ini nah, memberikan hadis tentang bolehnya mengusap di atas kaos kaki ini tidak diusap saja. Tapi waqala an-Nawawi dan berkata Imam An-Nawawi rawal mas'ha ala al-kufayti khala'i la yuhsuna ina sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang mengusap di atas kaki ini kholal, yaitu jumlah yang sangat banyak lalu sudah tidak terhitung dari sahabat Imam Nawawi. Nah, termasuk murid Imam pengikut mazhab Imam Syafi'i. Wa qala Imam Ahmad dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu rahimahullah laisa fi nafsi min al-nafsi syai'un. Nah, tidak ada keraguan dalam hatiku tentang bolehnya seseorang mengusap atau mengusap saja di atas kaki-nya di dalam berwudu. Fihi arba'una haditsan karena di dalamnya aku menghafal 40 hadis an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya 40 jalan. Nah, wa qala Ibnu Mubarak wa ghairuhu dan berkata Abdullah bin Mubarak dan lainnya. Laisa fil mabdi ala kufaini baina sahabati ikhtilafun huwa jahil. Tidak ada di dalam permasalahan bolehnya mengusap di atas kaos kaki di antara sahabat itu ada perselisihan, tidak ada perselisihan. Semua sepakat diterima sahabat. Huwa jahil bahwa hal itu diperbolehkan. Wa naqala al-Munzir wa ghayruhu ijma' al-ulama 'ala jawazi dan Ibnu Munzir menukil ijma' dan juga selain Ibnu Munzir menukil ijma' para ulama tentang bolehnya mengusap di atas kaos kaki ini dalam berwudu. Wa ittafaqa 'alaihi ahlu sunnah wal jama'ah dan ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah wal jama'ah di khilaf mubtadi'ah berbeda dengan golongan-golongan ahli bid'ah firqah-firqah bid'ah alladzina la yarawna jawazahu yang mereka itu berpendapat tidak diperbolehkan. Nah, contohnya kelompok tetap yang tidak membolehkan tentang syariat mengusap kaos kaki ini adalah Syiah. Nah, mereka berpendapat bahwa dia pun seseorang berwudu itu mengusap kaos kaki. Kalau mereka memakai kaos kaki harus dilepas. Nah, ini salah satu apa kelompok yang mengingkari syariat diperbolehkan mengusap di atas kaos kaki. Sehingga para ulama akidah, para ulama yang membahas tentang buku-buku akidah itu memasukkan perkara ini, perkara pengusapan kaos kaki ini di dalam perkara akidah. Padahal pada hukum asalnya mengusap di atas kaos kaki ini adalah perkara fikih, yaitu ibadah-ibadah badan di luar, bukan perkara akidah, bukan perkara keyakinan dalam hati. Akan tetapi karena ini sudah merupakan ciri ahli sunnah dan ciri Syiah yang membedakan kalau ada orang berpendapat tidak bolehnya mengusap di atas kaki ini, ada orang-orang Syiah yang membedakan ciri khas mereka. Sedangkan ciri khas ahli sunnah wal jamaah adalah bolehnya mengusap di atas kaki ini. Nah, maka ini dimasukkan ke dalam perkara akidah. Ini apa? Contoh ahli bid'ah yang melarang seorang mengusap. Ini perbedaan pertama orang Syiah dan orang Sunnah. Kemudian perbedaan yang kedua yang berkaitan dengan permasalahan kaki juga adalah kalau orang Syiah, kalau diantum bisa lihat, kalau orang Syiah ciri khas mereka itu kalau berwudu kakinya itu diusap. Jadi kalau kita ahli sunnah ya, kalau kita berwudu tanpa pakai kaos kaki, berwudu tanpa pakai kaos kaki, maka kaki kita apa? Dicuci, ya kan? Dicuci, digosok semuanya. Baik atas, bawah, samping, termasuk di selah-selah jari-jarinya, dicuci semua. Sedangkan kalau Syiah malah, kalau mereka berwudu tanpa pakai kaos kaki, cuma diusap di permukaan kan. Nah, seperti ini ciri khas Syiah. Dalam kelihatan ada orang berwudu seperti itu, maka ada pemahaman dia pada ini orang tersebut. Baik, ini dua perbedaan antara Sunni dan Syiah, dan banyak sekali perbedaan yang lain yang tidak memungkinkan untuk disatukan antara ahli Sunnah dan Syiah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa hukmul maqti ala kufayn. Setelah tadi Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalil-dalilnya, jadi dalilnya sangat banyak ya. Nanti contohnya ada. Intinya dalilnya sangat banyak dari sahabat, ada yang 70, ada yang 40, ada yang tidak terhitung. Intinya Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma tentang permasalahan ini. Sekarang beberapa aturannya, kalau kita tahu dalilnya, maka kita akan mempelajari tentang aturan-aturannya, persyarat-syarat, ketentuan-ketentuan. Maka beliau berkata, annahu rukhsatun, bahwa mengusap di atas kaus ini adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Keringanan itu maksudnya keringanan. Nanti maksudnya apa? Wa fi'luhu afdal min naj'il khuffain wa ghusl rijlain. Rukhsah itu keringanan dalam arti kalau kita melakukannya itu afdal, lebih baik. Kalau kita pas kebetulan dingin, kemudian kita pakai kaos kaki, maka kalau tidak ada waktu kita berwudu, cuma mengusap saja, tidak melepas, tidak dilepas kaos kakinya itu, maka perbuatan kita itu afdal, lebih afdal daripada kalau kita lepas kaos kaki itu, kemudian kita cuci kaki kita. Mengusap itu lebih afdal daripada melepas. Terus kalau kita lepas, apa hukumnya? Hukumnya boleh-boleh saja. Kalau kita memang kita lepas, hukumnya boleh. Karena ini hanya sekedar rukhsah, keringanan. Bukan suatu kewajiban. Kalau kewajiban itu artinya apa? Kita harus melakukan. Kalau tidak, berarti berdosa. Tidak seperti itu. Dalam permasalahan ini apa? Dalam permasalahan mengusap waktu ini, kalau kita melakukan yang itu lebih afdal, lebih bagus, lebih berpahala. Tetapi kalau kita lepas pun, maka tidak boleh, tidak mengapa. Nah, afdal akhdan bi rukhsatillah azza wa jalla. Karena kita mengambil keringanan yang Allah berikan kepada kita. Nah, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW berkata, "Sadaqatun tasaddaqa biha Allah 'ala 'ibadihi." Nah, bahwa rukhsah-rukhsah itu keringanan-keringanan Allah itu adalah sedekah. Allah bersedekah kepada kita. Nah, maka kita ambil sedekah dari Allah itu. Baik. Waqidaan bin Nabi SAW. Dan juga karena mencontoh, menteladani perbuatan Nabi SAW. Nah, Rasulullah pun kalau memakai kaskan pada waktu itu tidak ada soal, itu biasa saja. Maka kita umatnya diperintahkan untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau. Lepas karena di Rasulullah itu semua tentang telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri peranan yang baik. Nah, kita itu lebih baik. Wa muqarifatan lil mubtadi'ah, dan juga sebab yang ketiga, karena dengan mengusap kaskan ini adalah bentuk perbedaan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Nah, maka lebih baik kita lakukan. Baik. Wal nafsu yarfa'u, nah, tidak selesai ya tentang hukumnya. Hukumnya apa? Rukhsah keringanan yang afdal untuk kita lakukan lebih baik. Ada tiga alasan tadi. Yang pertama, karena ini adalah sedekah dari Allah yang lebih baik kita ambil. Kemudian lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Dan sebagai bentuk perbedaan dengan ahli bid'ah. Nah, tapi kalau orang sesekali meninggalkannya pun tidak berdosa. Nah, kemudian wal nafsu yarfa'u an hadan amma tahta mamsuh, dan mengusap di atas kaus kaki tadi, mengangkat hadas, menghilangkan hadas yang ada di bawah kaos kaki tadi. Nah, artinya kalau kita bentuk misalnya, kemudian setelah itu mau sholat, berwudu, kemudian kebetulan kita pakai kaos kaki, kita usap di atas kaos kaki tadi. Dengan diusap di atas kaos kaki tadi, nah, menghilangkan hadas yang ada pada kaki tadi, yang seharusnya dicuci, tapi diusap, ini sudah menggantikannya. Nah, waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu bidahali allati 'alaiha qadama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak yatakallaf atau tidak takalluf memberatkan dalam arti apa, dia bidahali, dia itu bertentangan dengan keadaannya kakinya pada asalnya. Maksudnya apa? maksudnya kalau kakinya itu pas kebetulan tidak pakai kaos kaki, pas berjalan dan tidak pakai kaos kaki, maka pada waktu mau berwudu ya tidak usah, harus pakai kaos kaki dulu kemudian diusap tidak. Kalau pas tidak pakai kaos kaki ya sudah dicuci kakinya seperti ini. Karena memang pada asalnya dia tidak pakai kaos kaki. Nah, tidak perlu dia pada pakai kaki dulu kemudian diusap. Tidak perlu, karena pada asalnya tidak pakai. Maka kalau tidak pakai, dia dicuci. Dan kalau pada asalnya dia pakai kaos kaki, maka tidak perlu dicopot kemudian dicuci. Ini maksudnya. Nabi itu layak datang di jahari. Rasulullah tidak bersusah payah untuk bertentangan dengan keadaan semula. Nah, artinya kalau keadaan semula dia pakai kaos kaki, dia tidak perlu dicopot untuk bisa dicuci. Nah, dan juga kalau pada asalnya itu dia tidak pakai kaos kaki, dia tidak perlu kemudian pakai kaos kaki untuk bisa dicuci. Nah, dan ingkana tafil kufaini masaha ala kufaini. Bahkan Rasulullah itu kalau memang pada asalnya Rasulullah itu sebelum wudhu itu pakai kaos kaki, ya dia cukup usah di atas kaos kakinya. Wa ingkana ta maksufatain. Tapi kalau seandainya Rasulullah itu kakinya itu terbuka, tidak ada penutup, kota main, maka beliau cuci. Nah, kalau ada kaos kaki diusap, kalau tidak pakai dia cuci. Pada syuruh lusul hukfi limas a'alim. Maka tidak ada syariatnya, tidak ada ketentuannya. Seseorang itu memakai kaos kaki dengan tujuan untuk diusap. Kalau sebelumnya tidak pakai. Nah, awalnya berjalan tidak pakai kaos kaki. Kemudian wudhu atau adzan mau sholat, saya pakai kaos kaki dulu. Ya, saya usap untuk apa? Mau mencontoh Rasul tidak seperti itu. Rasulullah itu contohnya apa? Kalau awalnya tidak pakai kaos kaki, dia dicuci. Kalau awalnya pakai kaos kaki, dia diusap. Nah, sorry. Itu yang kedua. Aturan yang kedua seperti ini. Artinya, apa keadaan awal seperti apa kita lakukan. Kemudian, aturan yang ketiga, wa muddatu masih. Berapa jarak diperbolehkannya mengusapkan itu berapa jam? Atau berapa hari kita mengusap sholat subuh kita usap sholat zuhur apakah boleh kita usap lagi sholat asar boleh kita usap lagi sholat maghrib sholat isya atau ada batasan waktu maksimal bolehnya diusap dan harus dicopot berapa batasannya maka aturannya adalah wa muddatul maghsi al khufaini bihisbatil mukim. وَمَنْ تَفَرُّهُ لَيْفِهُ لَهُ الْخَسْرَ يَوْمٌ وَلَيْلَهُ. Maka batasan waktu diperbolehkannya, jangka waktu diperbolehkannya pengusapan kaos kaki maksimalnya apa? Bagi orang mukim, ini datang. Jadi, bagi orang mukim itu orang yang tidak bepergian. Dia di rumah atau hanya pergi-pergi di sekitar rumahnya. Nah, perginya itu tidak membolehkan sholat qasar. Sholat qasar. Maka batasan waktunya adalah sehari semalam. Sehari semalam. Jadi misalnya kalau kita, misalnya ya, ini kata saya saja. Kalau kita pakai kaos kakinya jam 6 atau jam 4 pagi ya, sebelum sholat subuh. Kita pas sholat subuh jam 4 pagi. Kita pakai kaos kaki. Maka batasannya sehari semalam. Sehari semalam itu apa? Sholat subuh kita usap, boleh. Sholat zuhur masih boleh kita usap. Sholat asar masih boleh kita usap. Nah, sholat maghrib masih boleh kita usap. Sholat isya masih boleh kita usap. Karena sehari semalam ya. Sehari semalam itu 24 jam. Nah, sholat isya masih boleh kita usap. Nanti sholat subuh lagi itu apa? Ini batasan terakhir ya sholat subuh. Tidak harus di depan. Sholat zuhur besok harinya harus di depan. ini, kaos kakinya tidak boleh diusap lagi. Kalau kita mungkin, ya, bahasanya karena cuma sehari semalam, jadi tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari sehari semalam harus kita coba. Nanti ada keterangan yang lengkap. Paham ya? Jadi kalau kita makanya jam 4, maka bolehnya kita mengusap terus itu sehari semalam. Salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya boleh. Kalau besoknya lagi tidak boleh, harus kita coba. Harus kita coba, harus kita cuci kakinya. Tidak boleh usap lagi. So, ini bagi orang yang mungkin, orang yang tidak berpergian. Wajib kita tidak usap, sama jadi udah usap. Dan sedangkan hukum bagi orang yang musafir, orang kepergian jauh, kita pergi di Jakarta, naik kereta api, kita naik bis, pergi di Jakarta pakai kosan, kita kerja kerjaan yang lain-lain. Maka boleh bagi kita jangka waktunya untuk musaf tadi adalah salah satu ayam di layaran wita, tiga malam bersama dengan tiga hari bersama malam, tiga malam boleh. Nah, boleh kita terus mengusap, tidak melepas kaos kaki kita selama 3 hari 3 malam dalam sholat itu. Hari Senin kita sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, kita usap terus. Hari Selasa pun tidak kita coba, kita usap terus subuh, duhur, asar. Hari Rabu pun seperti kita usap. Baru hari Kamis maka harus kita copot, harus kita copot apa kaos kaki kita, kita cuci kaki kita. Nah, batasannya 3 hari 3 malam bagi orang yang berpergian. Baik, 5 rawah muslim berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil musafir 3 ayyam wa layalihinna wa yawman wa laylan lil mukim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menjadikan batasan bagi orang yang musafir untuk boleh mengusap yang terkasihnya jadi sepanjang 3 hari 3 malam, 3 hari sama malam, dan sehari semalam bagi orang yang mungkin tidak berpergian. Nah, so, intinya orang yang mungkin boleh kalau yang ingin jadi lepas selama sehari semalam, kalau dia membutuhkan dan dingin, kering, jadi usaha di musim dingin, jadi tidak perlu dilepas-lepas sholat subuh, lepas. Karena sholat duhur dilepas, ini akan memberatkan kalau orang-orang berada pada musim-musim dingin seperti itu. Baik. Kemudian, terlebih rincinya kapan batasan terakhir itu kapan? Wabila umur jadi fil halataini yakunu minal hadas. Batasan dulu. Kemudian mulai awal kita katakan sehari semalam, tiga hari, tiga malam itu mulainya itu kapan? Wabila umur jadi fil halataini dan awal memulai pengusapan di dalam dua keadaan jadi sehari semalam atau tiga hari, tiga malam itu kapan? Yakunu minal hadas ba'da dulu. Itu dimulai sejak dia itu berbatal setelah memabuk. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, yaitu bahwa kalau kita pakai kaos kaki, itu nanti ngitungnya itu jam berapa? Sehari semalam itu ngitungnya itu apa pas memakai atau pas batalnya atau pas mengusapnya. Nah, maksudnya misalnya ada orang misalnya dia tadi jam 7 pagi dia berwudu, dia jam 7 pagi dia berwudu, kemudian wudu sempurna, kakinya dicuci seperti itu karena dia tidak pakai kaki, maka kakinya dicuci. Setelah selesai mencuci atau setelah selesai berwudu, kemudian dia pakai kaos kaki. Nah, setelah selesai wudu, selesai kakinya dicuci, selesai, kemudian setelah itu dia pakai kaos kaki. Nah, ini pertama, pakai kaos kakinya jam berapa? Jam 7. Setelah jam 7 dia pakai kaos kaki jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 dia pakai kaos kaki. Setelah berwudu tidak batal. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu tidak batal, tidak tentu, tidak buang air kecil seperti itu. Kemudian setelah itu jam 11 siang dia tidur, dapat istirahat tidur. Nah, maka batalnya jam 11-nya kan. Jam 7 dia pakai kaos, masih bersih, suci, tidak batal. Sampai jam 11 batal, untuk atau tidur seperti itu batal, jam 11 batal dari tidur. Kemudian setelah jam 11 tidur, jam 12 bangun, azan turun ya kan, azan turun dia bangun. Pada waktu dia bangun azan turun, dia harus berwudu ya kan, berwudu, maka dia berwudu biasa sampai mau kakinya, maka apa yang dia lakukan cukup susah ya kan, karena dia masih pakai kaos kaki. Kalau tidur maka sampai kaki dia usapkan. Nah, jadi kita punya tiga waktu. Jam 7 adalah waktu pemakaian awal, waktu memakai awal kaos kaki. Jam 11 adalah waktu batal, waktu tentu. Jam 12 adalah waktu pengusapan, ya, pengusapan pertama, paham ya? Jam 7 awal kematian, waktu awal kematian itu diusap, karena dia sudah berwudu, dia cuci, dia pakai. Nah, awal kematian jam 7, jam 11 awal batal, jam 12 awal pengusapan. Nah. Baik, kemudian ini misalnya hari Senin, kemudian besoknya kan sehari semalam ya, sehari semalam itu batasan terakhir dia boleh mengusap itu apakah sampai jam 7 sehari semalam, kan? Sehari semalam, hari Senin jam 7 sampai hari Selasa jam 7, atau jam apa sampai Selasa jam 11, atau sampai Selasa jam 12 batasan terakhir. Nah, maka Dr. Fauzan ini menerangkan wa qila umur dari fil halataini yakunu min al hadats ba'da wudu. Maka awal penghitungan waktu boleh yang musaf itu dimulai dari awal pertama kali hadats terjadi batal ba'da wudu, setelah dia pakai. Jadi ngitungnya itu dimulai sejak jam berapa mas tadi? Jam 11 ya. Jadi ngitungnya itu dia makanya jam 7, datang jam 11, mau sampai jam 12. Maka ngitungnya itu sejak jam 11. Jam 11 Senin sampai besok Selasa terakhir itu jam 11. Sehari semalam itu sampai jam 11. Jadi jam 8 pagi, jam 9 pagi, mau sholat duha. Sholat duha boleh dia usap. Boleh dia usap. Karena awalnya itu, sehari semalam itu, sejak jam 12, jam 11, jam. Ngitungnya pertama kali, batal setelah memakai. Li'annal haditha, huwal musibu lil apa lil wudu di anak hadas, di anak hadas wal wujud, karena hadas terjadinya batal dari adalah yang mewajibkan seseorang untuk wudu. Nah, kenapa Dr. Fauzan itu memilih itu adalah karena apa, hadas itu yang pertama kali mewajibkan wudu, walaupun jawab memang yang tadi min al hadas, dan karena bolehnya pengusapan itu dimulai sejak adanya hadas. Kalau itu tidak umum jadi min awal jawal minat. Maka memulai penghitungan awalan itu dimulai sejak apa? Sejak umumnya. Nah, sejak awal hari. Kenapa ya? Jadi sehari semalam sampai jam berapa? Menghitungnya itu sejak pertama kali datang. Itu menurut dasar ulama. Wa minal ulama man yara anna ibtida'a muddatiyan kullu min al-tashhih ba'da al-hajj. Dan ada sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa awal muddat, awal pengusapan itu dimulai sejak mati, sejak pengusapan pertama kali setelah hajj. Sebagian ulama berpendapat bahwa penghitungan itu dimulai sejak usapan yang pertama setelah terjadi usapan. Yang berapa jadinya? Dua-duanya. Kami dan saudara Rute ini di dalam syarat mungkin berpendapat seperti itu. Jadi apa mulainya dimulai jam 12. Jadi besoknya selasa itu sampai jam 12. Kalau seorang lalu kapsiasi jam 7, kemudian pada jam 11, setelah itu dia bangun jam 12, mengusapnya pertama kali jam 12, itu besoknya selasa sampai terakhirnya jam 12. Jadi jam 11, dia mau sholat duha, masih boleh. Diusap. Jam 12, dia mau sholat duha, masih boleh. Nah, kalau pendapat pertama, jam 12, tidak boleh. Kalau pendapat yang kedua, tapi boleh. Nah, saya seperti ini. Dan yang kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yaitu sejak awal pertama kali pengusahaan. Yang 12 menit. Nah, seperti ini ya. Nah, bukan orang memakai kaos lagi, kemudian batal. Jadi hitungnya itu sejak pengusahaan pertama. Sehari semalam itu hitungnya dimulai dari kapan? Dimulai sejak bukan pada waktu makannya bukan, tetapi sejak pengusapan pertama setelah datang. Nah, jadi itu waktu. Kemudian kita lanjutkan sudah ada ya. Okay, nah, saya sudah ini tidak punya namanya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang saya. Itu kalau misalnya seperti tadi yang pendapat kedua maksimalnya masuk biasanya dari semalam setelah pengusapan dan itu kalau sampai jam 12 dari berikutnya tadi putunya belum batal itu apakah maksudnya belum batal atau maksudnya belum batal misalnya gini jam 11 sehari sebelumnya di jam misalnya jam salah satu lagi saya garisnya kita mengusap jam 12 mengusap pertama jam 12 terus hari selasanya selasa jam 9 dia langsung mengusung ke salat duha. Nah tapi sampai asar dia belum batal lagi apakah dia batal mengusungnya di pas jam 12 atau enggak? Enggak. Tetap dia apa? Tetap dia boleh sholat asar ya, sholat asar karena dia tidak berwudu kan? Sholat asar tidak berwudu boleh dia langsung sholat asar karena tadi wudunya jam 9 tadi masih ada. Kecuali kalau jam 2 dia sudah batal, kemudian apa dia harus berburu. Wudunya itu harus dilepas. Kalau okay. Thank you.